Dina hate kuring anjeunna cicing, dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa ngejat di bengke utali duriat. Sanajan loba nu datang, pating kuriling neangan lawang. Pating kaletro kana panto hate, tapi ku urang teu dipalire. Bisa digantian ku rupa, duriat te bisa dihilian ku harta, duriat te bisa diayah-ayah, duriat datang nanti kapaksa, dikotetkan dina hate dirituna, dikuratkan dina rasa dirituna. Buka dibaca kurang duaan, dijaga diriksa pinung rasa kaheman. Diriksa pinuh rasa keheman.